bulan dan gerhana matahari. Ya khusuf qila huwa khusuful qamar. Ya gerhana bulan, sedangkan khusuf ay khusuful syams, gerhana matahari. Wa qila kila lafzaini lahuma ma'an. Sebagian ulama lughah ada yang menjadikan dua lafaz tersebut boleh untuk dua-duanya. Yani khusuf untuk gerhana matahari dan bulan, khusuf juga untuk gerhana matahari dan bulan. Wal ghuslu min ghuslil mayyit, ya mandi karena memandikan mayyit. Ya wal kafiri idza aslam, ay ghuslil kafiri, mandinya orang kafir jika dia masuk Islam. Wal majnuni wal mughma alaihi idza afaqa, kemudian disunnahkan juga mandi bagi orang gila. Ya al majnun wal mughma alaihi, dan orang yang pingsan. Idza afaqa, ketika mereka dua berdua sadar dari gilanya dan sadar dari pingsannya. Wal ghuslu 'inda al-ihram. Lalu ya jenis yang berikutnya, mandi karena mau ihram. Baik ihram umrah atau ihram haji. Wali dukhuli Makkah, ya mandi untuk masuk kota Makkah. Walil wukuf bi Arafah, mandi sebelum wukuf di Arafah. Walil mabiti bi Muzdalifah, mandi sebelum mabit di Muzdalifah. Walil ramil jimari thalath, mandi untuk melempar jumrah yang tiga. Walil tawaf, ya, dan mandi untuk tawaf. Walil sa'i, walil dukhuli madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mandi sebelum sa'i dan mandi ya untuk masuk kota Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ini 17 mandi yang disunnahkan, yang pada pertemuan yang telah lalu sudah kita masuki jenis mandi yang pertama, ya mandi ghuslul jumu'ah, ya mandi hari Jumat. Ya bahwasanya ya dalil yang sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan lainnya, ya man tawaddaa yaumal jum'ah fa biha wa ni'mat wa man ittasala fal ghuslu afdal. Ya barang siapa ya yang mandi, barang siapa yang berwudu ya pada hari Jumat, fa biha wa ni'mat, maka dia sudah ya bagus. Wa man ittasala fal ghuslu afdal, barang siapa yang mandi maka mandi itu lebih baik. Ya adapun ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghuslu al-jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin, hadis yang sahih, tidak ragu lagi akan kesahihannya. Tapi sudah kita bahas ya bahwasanya wajib yang dimaksud bukan wajib menurut istilah para ulama fuqaha belakangan, ya bahwasanya ya dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Itu istilah ulama belakangan. Ya, maka wajib di situ dibawa kepada wajib secara lughah, secara bahasa Arab. Ya, kalau bahasa Imam Syafi'i wajibul ikhtiyar. Ya, yang harus tapi masih ada pilihan. Ya, jadi masih ada kemungkinan wajib secara hukum fikih atau sunnah. Tapi yang rajih adalah sunnah. Kenapa? Karena digabungkan dengan hadis Nabi SAW yang lain. Ya, digabungkan dengan hadis yang lain, bahkan itu pendapat yang jumhur para ulama. Kemudian jenis mandi yang kedua, al-idain, ya mandi ya sebelum solat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, yang mandi sebelum solat Idul Fitri dan Idul Adha ini berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Umar. Ya, dari Abdullah bin Umar sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya, anna Abdullah bin Umar kana yagtasilu yawmal fitri. Ya bahwasanya Abdullah bin Umar, ya beliau mandi sebelum atau untuk hari Idul Fitri. Qabla an yagdua ilal musalla, sebelum pergi ke musalla, ke tempat salat, ke lapangan tempat salat Idul Fitri. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya, rawahu Malikun an Nafi' an Abdullah bin Umar. Ya sanadnya seperti itu, mauquf sampai Abdullah bin Umar. Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar. Loh, berarti ini mauquf sampai Abdullah bin Umar? Iya, mauquf sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ya tapi ya Abdullah bin Umar, walaupun secara usul fiqh ulama khilaf apakah perbuatan dan perkataan sahabat itu bisa dijadikan hujah atau tidak. ya, bisa dijadikan hujjah atau tidak. Dalam qaul qadimnya Imam Syafi'i itu hujjah. Ya, perkataan perbuatan sahabat itu hujjah. Dalam qaul jadidnya Imam Syafi'i itu bukan hujjah. Bukan hujjah. Ya, kecuali jika ada qarinah yang menunjukkan bahwa itu mauquf fi hukmil marfu', tapi dia marfu' secara hukum. Ya, baru itu kebanyakan ulama memandangnya sebagai hujjah. Lalu ini bagaimana? Ya, kok riwayat dari Abdullah bin Umar, kan itu riwayat mauquf. Tapi perlu dilihat bahwasanya Abdullah bin Umar ya min asyaddin nasi ittiba'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk ya sahabat yang paling kuat ittiba'nya, ya paling syadid ittiba'nya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abdullah bin Umar, kalaulah perbuatan dilakukan oleh Nabi SAW, hampir-hampir selalu dia bilang wajib. Ya, hampir-hampir selalu dia bilang wajib. Bahkan perbuatan yang sebenarnya itu bukan sunnah dilakukan juga oleh Abdullah bin Umar, ya, karena melihat Nabi SAW melakukan hal tersebut. Ya, seperti haji wada, ya, Nabi SAW ketika haji wada pipis di pohon, ya, pipis di pohon. Nabi SAW kemudian meninggal. Kemudian Abdullah bin Umar, pohonnya masih ada, pipis di situ. Ya, pipis di tempat pipis yang Nabi SAW ketika haji wada. Ya, padahal yang seperti ini sepakat para ulama ini bukan sunnah. Ya, tetap bu athar yang itu mimbabil adat, kebiasaan adat kebiasaan manusia. Ya, pipis, jenis bajunya, ya, atau sorban bagaimana. Itu bukan sunnah yang seperti itu. Kenapa? Karena itu yang dilakukan oleh Nabi SAW ala wajhi ghairil ibadah, bukan dalam bentuk ibadah. Yang bukan dalam bentuk ibadah saja Abdullah bin Umar, ya, demikian ittiba'nya, apalagi yang bab, ya, itu merupakan bab ibadah. Ya, sudah tentu beliau yang sangat ittiba' dalam bab tersebut. Ya, dan ya, hadis ini atau riwayat athar ini dijelaskan oleh Imam Ibn Abdul Bar. Ya, amma ghusluhu lil aidain fa mustahabbun 'inda ulama'il Madinah. Ya, bahwasanya mandi untuk Idul Fitri Idul Adha ini sunnah menurut para ulama Madinah. Jadi ya, ulama Madinah itu kepada ulama tabi'in, terutama fuqaha sab'ah. Ya, fuqaha sab'ah di zaman tabi'in, ya, wa kana Ibnu Umar wa Ibnu Musayyib, ya, Wasallam bin Abdullah yaqtasiduna wa ya'muruna bil ghusli lil 'aidain. Ya, bahwasanya selain Ibnu Umar ada juga Ibnu Musayyib dan Salim bin Abdullah bin Umar, ya, dan para tabi'in lainnya juga memerintahkan untuk mandi sebelum Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, ini menunjukkan apa? Hal tersebut, hal kalau dalam mazhab Malik ini namanya amalu ahlil Madinah. Perbuatan ahlul Madinah, penduduk Madinah, menurut mazhab Imam Malik itu hujjah. Kenapa? Karena tidaklah penduduk Madinah melakukan perbuatan tersebut kecuali itu warisan dari sebelumnya, warisan dari tabi'in, warisan tabi'in dari sahabat, sahabat dari perbuatan yang dilakukan di zaman Rasulullah SAW. Ya, Imam Malik itu berhujjah dengan amal ahli Madinah. Ya, makanya Ibnu Abdul Bar menjelaskan demikian. Ya, amal ahli Madinah itu hujjah menurut Imam Malik, tapi bukan hujjah menurut Imam Syafi'i dan jumhur para ulama. Tapi itu qarinah yang kuat. Qarinah yang kuat bahwa perbuatan tersebut itu sunnah. Ya, dilakukan oleh sahabat. Kenapa? Karena sahabat itu banyak di Madinah. Ya, sahabat radhiyallahu anhum banyak di Madinah dan anak-anak mereka banyak juga di Madinah. Ya, banyak di Madinah. Lebih spesifik tentang yang mandi Idul Ain ini, atau Idul Fitri Idul Adha, juga diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Ya, dari Abdullah bin Abbas sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya. Ya, kana Rasulullah SAW yaktasilu yawmal fitri wa yawmal adha. Rasulullah SAW mandi pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, hanya saja ini kalaulah sahih itu ya kuat sekali, marfu' sampai Rasulullah. Karena Ibnu Abbas menisbatkan sampai Rasulullah. Tapi hadis ini dhaif. Ya, hadis ini dhaif. Ya, karena ada dua rawi yang dhaif, ya, Jabarah dan Hajjaj bin Tamim. Ya. Itu dengan riwayat yang dhaif. Justru yang riwayat mauquf itu lebih sahih. Ya, mauquf sampai Abdullah bin Umar itu lebih sahih. Ya, maka ya disunahkan untuk mandi Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Lalu bagaimana? Ini kan riwayat Abdullah bin Umar hanya Idul Fitri saja. Idul Adhanya tidak ada. Ya, maka jelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Bughah rahimahullah taala, wa qisa bi yaumil fitri yaumul adha. Hari Idul Adha dikiaskan ke hari Idul Fitri. Ya, dikiaskan. Disunahkan juga mandi untuk Idul Adha sebagaimana mandi untuk Idul Fitri. Loh, itu dikiaskan. Kenapa? Iya, dikiaskan karena memiliki makna yang sama. Jami' yang sama. Ai ijtima'un nas. Di situ ada berkumpulnya manusia. Berkumpulnya manusia, dan ditambah lagi itu hari Id, hari raya. Ya, hari raya. Ya, maka di sunahkan untuk berkumpul manusia, kita memperbaiki keadaan, memperbaiki pakaian, terlebih lagi dalam keadaan hari raya. Belum kalau dikuatkan dengan keumuman ayat, ya, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Ya, ambillah pakaian zinah kalian, pakaian bagus kalian, ya, untuk mau ke masjid. Kalau itu kan ke masjid, salat Id memang di masjid. Di masjid atau di mana? Musola, musola itu di mana? Lapangan. Itu ayat mah kalau mau ke masjid, kalau nggak ke masjid ya nggak pakai ayat itu. Ya, ulama menjelaskan ayat ini bahwa di sini ada ilmu balaghah. Ya, inda kulli masjid, ya, itu mahal urida bihi hal. Itu tempatnya, tapi yang diinginkan adalah hal, sesuatu di tempat itu, yakni salat. Ai khudzu zinatakum 'inda kulli salatin. Kalau mau salat, kita perbaiki pakaian kita. Karena hakikatnya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wal Aidain, ya, dan mandi untuk dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Wal Istisqa'i, kemudian mandi untuk salat istisqa. Wal Khusuf, wal Kusuf, dan juga untuk gerhana bulan, gerhana matahari. Ya, lihat di hasyiah yang dibawakan oleh Syekh Mustafa Al-Bughah. Ya, lam ajid dalilan naqliyan listihbabi hadhihi al-aghsal al-thalathah. Saya tidak mendapatkan dalil naqli. Dalil naqli yakni Quran atau sunnah untuk yang menunjukkan sunnahnya tiga jenis mandi ini. Ya. Wa la'alla al-ulama'a qalu biistihbabiha qiyasan 'ala al-jum'ati wal-'idain. Ya. Barangkali para ulama, ya, berpendapat sunnahnya tiga jenis mandi ini, istisqa, khusuf gerhana bulan, dan khusuf gerhana matahari, dikiaskan kepada solat Jumat dan solat Idul Fitri, Idul Adha. Li'annaha fi ma'naha min haythu mashru'iyyatil jama'ah fiha wajtima'in nasi laha. Ya, untuk mengkiaskan itu kita perlu jami' namanya. Apa sisi kesamaannya? Harus dicari, ya, terutama qiyasul illah. Ya, kita perlu cari jami'nya, apa sisi kesamaannya. Kok kita mengatakan sunnah juga dikiaskan ke solat Jumat dan solat Idul Fitri, Idul Adha? Memang sisi kesamaannya apa? Mashru'iyatil jama'ah, disyariatkannya berjama'ah, sama-sama disyariatkan untuk berjama'ah. Pertama. Kedua, ijtima'un nasilaha, manusia berkumpul untuk solat tersebut. Sebagaimana solat Jumat manusia berkumpul, solat Idul Fitri, Idul Adha manusia berkumpul. Loh, memang apa hubungannya mandi dengan manusia berkumpul? Hubungannya apa? Udah dapat belum hubungannya? Manusia ngumpul ya ngumpul aja. Apa hubungannya dengan mandi? Hah? Beribadah, merayakan itu Idul Fitri, Idul Adha. Istisqa itu kan bukan hari raya. Khusuf-khusuf itu pun kondisional, bukan hari raya, maka itu bukan jami'nya. Tapi ijtima'un nas, manusia berkumpul, apa hubungannya dengan mandi? Bayangkan jika manusia berkumpul, ada yang belum mandi satu hari atau mungkin dua hari, kira-kira bagaimana? Betah tidak sebelahnya? Tidak, ya. Tidak. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW yang lain yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Tapi saya potongan hadisnya saja karena itu bab yang diinginkan. Innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Nabi SAW melarang makan pohon bawang atau yang berbau ketika mau sholat. Apa ilatnya? Karena malaikat merasa terganggu dengan apa-apa yang manusia terganggu. Kalau sholat kumpul bareng-bareng, ada yang belum mandi 3 hari, terganggu tidak? Terganggu, ya. Lagi sholat ya Allah, sebelahnya begini, ya. Walaupun kita tidak melihat, mungkin dia pakai minyak wangi segala macam, sudah ketahuan nih nggak mandi nih minimal 3 hari, ya, kita sudah tahu, dan itu membuat terganggu, merusak kekhusyuan. Ketika dalam keadaan berkumpul untuk sholat, merusak kekhusyuan orang yang di dekatnya, makanya disunatkan untuk mandi. Bisa dipahami ini jami'nya, ya, ilatnya yang mengumpulkan jenis-jenis sholat ini sama-sama untuk berkumpul manusia yang hendaknya perbaiki keadaan, ya, jangan dalam keadaan yang mengeluarkan bau yang tidak sedap. Wal ghuslu min ghuslil mayyit. Ya, kemudian ya, jenis mandi yang keenam, mandi karena memandikan mayit. Yang mandi karena memandikan mayit. Yang ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Man ghassala mayitan falyaghtasil." Ya, barang siapa yang memandikan mayit, maka hendaknya dia mandi. وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّ. Barang siapa yang menggotong mayit, maka hendaknya dia bawa. Ya, hadis ini diriwayatkan Al-Khamsah. Al-Khamsah Imam Ahmad dan Ashabus Sunan, Imam Abu Dawud, At-Tirmidhi, An-Nasai, Ibn Majah, وَحَسَّنَهُ At-Tirmidhi. Ya, dan hadis ini yang dihasankan oleh Imam At-Tirmidhi dalam sunannya. Ya, hadis ini ya, pembahasannya cukup panjang tentang kesahihannya. Ya, diikhtilafkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh, ya, sebagaimana sebutkan Al-Khamsah. Ya, Imam Ad-Darqutni menyebutkan yushbihu an yakuna Suhail. Hadis ini diriwayatkan dari beberapa jalan, di antara Suhail bin Abi Salih an Abihi an Abi Hurairah. Suhail bin Abi Salih dari ayahnya dari Abu Hurairah. Kata Imam Ad-Darqutni yushbihu an yakuna Suhail kana yattaribu fih. Ya, yang paling mirip, karena hadis ini ya, diriwayatkan dari Abu Hurairah secara marfu' dan mauquf. Secara marfu' sampai Nabi SAW. Riwayat yang lain mauquf saja sampai Abu Hurairah. Ya, lalu mana yang benar? Riwayat mauquf atau marfu'? Saya tidak mau jelaskan terlalu panjang, khawatir tentang ilmu hadis, tapi ringkas saja bahwa mazhab ulama sebagian hadis itu i'lalul marfu' bil mauquf. Kalau hadis diriwayatkan dengan mauquf, riwayat lain dengan marfu', maka hadis yang marfu' ini bisa didhaifkan karena ada riwayat yang mauquf tadi. Bisa dipahami? Bisa didhaifkan. Terlebih lagi kalau jelas rawi-rawi yang meriwayatkan secara mauquf itu lebih thiqah daripada rawi-rawi yang meriwayatkan secara marfu'. Bisa dipahami? Ya. Bahwa Suhail ini muttarib, yakni dia, ya, ada kala yang meriwayatkan dengan mauquf, ada kala yang meriwayatkan dengan marfu'. Ya, kata Imam Bukhari wal mauquf ala Abi Hurairah asbah. Imam Bukhari mengatakan bahwasanya yang lebih kuat itu mauquf sampai Abu Hurairah. Ya, riwayat marfu' itu tidak sahih, tidak tepat. Ada rawi yang salah kalau dia meriwayatkan secara marfu' sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih tepat hanya sampai Abu Hurairah saja. Ya. Bahkan Imam Abu Hatim juga, ya, beliau menyalahkan riwayat Hammad bin Salamah dari Muhammad bin Amr secara marfu'. Ya, Hammad bin Salamah itu rijal Muslim, rijal sahih Muslim, tapi bukan rijal sahih Bukhari. Ya, masih lebih sahih Hammad bin Zaid. Hammad bin Zaid itu rijal Bukhari dan Muslim. Hammad bin Salamah itu termasuk rawi yang diikhtilafkan oleh para ulama. Apakah, ya, sahih hadisnya atau tidak, tapi sekurang-kurangnya hasanul hadis. Jadi hadisnya hasan. Kalau rawi hadisnya hasan, menunjukkan beberapa hadis dia memiliki kesalahan. Kata Imam Abu Hatim, ini salahnya, di antara yang salah itu Hamad bin Salamah, salah di hadis ini. Dia meriwayatkan secara marfu dan riwayat itu salah. Yang lebih tepat, ya innama huwa mauqufun an Abi Hurairah. Riwayat tersebut yang lebih tepat itu mauquf sampai Abu Hurairah saja. La yarfa'uhu thiqat. Hadis ini tidak dimarfukan oleh para perawi thiqat. Bisa dipak, sampai sini bisa tangkap nih. Ya, yang rajih itu justru riwayat mauquf. Ya, bahkan ya Syekh Syu'aib Arnaut yang beliau panjang jelaskan, saya untuk berhenti di hadis ini cukup lama ini. Untuk berhenti di hadis ini. Tapi saya ringkas saja. Ya. Syekh Syu'aib Arnaut beliau mentahqiq ini, beliau sebutkan turuk-turuknya, ya masyaallah. Ya, jazakallahu khairan. Ya, beliau memudahkan penuntut ilmu hadis. Ya, Musnad Imam Ahmad dari awal hingga akhir ditahqiq oleh beliau, dijelaskan sahih dhaif hasannya. Ya, bahkan dijelaskan riwayat-riwayat dari kitab-kitab yang lain, turuk-turuk yang lain. Ya, memudahkan sekali bagi penuntut ilmu hadis. Ya. Ulama khilaf tentang hadis Abu Hurairah ini, ya. Sebagian ulama ada yang merojihkan hadis ini mauquf sampai Abu Hurairah. Ya, yang merojihkan bahwa itu mauquf itu Imam Bukhari, Abu Hatim Ar-Razi, Imam Baihaqi, Imam Ar-Rafi'i. Ya, itu menurut mereka adalah mauquf sampai Abu Hurairah. Ya, kata Imam Ahmad bin Hanbal dan Ali bin Al-Madini, la yasihhu fi hadzal babi syai'. Kata Imam Ahmad bin Hanbal yang hafal 1 juta hadis dan Ali bin Al-Madini yang kata Imam Bukhari, mastasghartu nafsi 'inda ahadin illa 'inda Ibn Al-Madini. Kata Imam Bukhari, saya tidak pernah merasa kecil kecuali jika di sisi Ali bin Al-Madini, ulama besar ini. Ya. Kata mereka berdua, la yasihhu fi hadzal babi syai'. Dalam bab ini, yakni bab mandi karena memandikan mayit, tidak ada satupun hadis yang sahih. Ya, tidak ada satupun hadis yang sahih, kata Imam Ahmad dan Ali bin Al-Madini. Sebagian ulama yang merojihkan hadis ini marfu', ya seperti Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Hazm, Imam Adz-Dzahabi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya mereka merojihkan hadis ini marfu' juga sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu alam, ya, saya lebih condong pendapat ulama yang mengatakan bahwa ini ya yang lebih rajih itu mauquf. Ya, mauquf sampai Abu Hurairah. Karena para perawi dengan jalan mauquf itu lebih thiqah daripada perawi yang meriwayatkan secara marfu'. Ya, mereka itu hasanul hadis, bahkan rawinya sebagiannya dhaif. Ya. Seperti Abu Ishaq, ada yang juga Abu Ishaq Majhul, ada juga Abu Ishaq As-Sabi'i, ada juga Hamad bin Salamah yang dia hasanul hadis. Ya, perawinya kalah dengan ulama-ulama yang meriwayatkan secara mauquf. Ya. Lalu bagaimana? Ini riwayatnya mauquf. Kalau ulama yang menganggap ya hadisnya ini sahih, maka mudah saja dia mengatakan disyariatkan mandi karena memandikan mayit. Bahkan tidak segan mengatakan itu wajib. Kenapa? Karena zahir falyaghtasil itu menunjukkan wajib. Wajib mandi karena memandikan mayit. Lalu bagaimana ulama yang tidak mensahihkan atau mengatakan hadis ini mauquf? Ya, maka jelaskan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, ulama pun khilaf juga secara fikihnya. Masya Allah, ulama khilaf terus ya. Ya, kalau bahas fikih itu memang bahas khilaf. Ya, fikih enggak ada khilafnya itu enggak asik, bukan fikih itu. Itu masalah ijma namanya. Ya, namanya fikih itu pasti ada khilaf. Kebanyakan masalah fikih ada khilafnya. Pasti ada khilafnya. Ya, maka yang masalah fikih ya hendaknya kita ya wasi'us sadr. Ya, lapang dada ya, kepada kaum muslimin. Berbeda masalah fikih. Kecuali masalah ijma. Ya, ijma baru kita ya keras, tegas. Ya, nanti masalah khuf itu ijma. Bahkan ijma ahlu sunnah ya mengingkarinya itu bisa kufur. Ya, masalah yang sudah diijmakan oleh para ulama. Ya, bahkan masalah khuf nanti ada itu dimasukkan oleh beberapa ulama di kitab-kitab akidah. Masuk ke kitab akidah. Ya, karena itu poin furu' yang penting. Ya, kata Hasan Al-Basri saja, wah ini jadi masalah khuf ya, tapi ini saja saya tutup. Kata Hasan Al-Basri ya bahwa yang meriwayatkan hadis musab di atas khuf 70 sahabat. 70 sahabat meriwayatkan hadis mengusap sunnah mengusap di atas khuf. Ya, saya tutup. Kalau masalah fikih biasa khilaf ya. Maka masalah yang mengusap atau mandi karena memandikan mayit, ya, pendapat para ulama sebagaimana jelaskan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, ukhtulifa fil ladzi yughassilu al-mayyita, diikhtilafkan oleh para ulama tentang hukum orang yang memandikan mayit. Faqala ba'du ahli al-'ilmi min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim idza ghassala mayitan fa 'alaihi al-ghusl. Sebagian ulama kalangan para sahabat dan setelahnya bahwasanya yang memandikan mayit wajib dia mandi. Ini jelas bagi yang mensahihkan hadisnya, ya. Dan zahir al-amr itu lil wujub, maka mewajibkan mandi. Ya. Lalu bagaimana kalau kita, ya, waqala ba'dhum, sebagian sahabat berpendapat alaihi wudu. Ya, dia harus wudu saja, tidak harus mandi. Waqala Malik ibn Anas astahibbul ghusla min ghuslil mayyit wa la ara dhalika wajiban. Kata Imam Malik bahwa saya menyukai mensunnahkan, ya, mandi bagi orang yang memandikan mayyit, tapi saya tidak berpendapat bahwa itu wajib. Ya, dan ini pendapat Imam Syafi'i, ya, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, ya, dan para ulama lainnya. Kebanyakan para ulama berpendapat sunnah. Lalu bagaimana kan hadisnya mauquf? Dalam mazhab usul fiqh sebagian para ulama, kalau ada hadis, ini hadis, zahir hadisnya itu tegas perintahnya untuk wajib atau bahkan mungkin syarat sah, tapi hadisnya ada kelemahan dari sisi sanad. Apakah hadisnya mauquf atau mursal atau lainnya, ada kelemahan dari sisi sanad, maka derajat perintahnya itu berkurang. Tidak dibuang sama sekali, tapi berkurang derajat perintahnya dari wajib menjadi sunnah. Ya, makanya demikian kebanyakan para ulama, ya, bahwasanya mereka berpendapat bahwa itu sunnah. Ya, mengatakan wajib sulit juga hadisnya. Ya, itu mauquf sampai Abu Hurairah, ya, mengatakan itu wajib, ya, cukup sulit. Bisa dipahami, ya, bahwa dia turun derajatnya karena itu ada pembahasan tentang kesahihan hadisnya. Zahir hadisnya tegas, falyaghtasil. Ya, zahirnya menunjukkan wajib, maka turun derajatnya menjadi sunnah. Ya, bahkan yang juga dibawakan, ya, qarinah yang menunjukkan itu tidak wajib. Ya, sebagaimana hadis yang dibawakan oleh Syekh Mustafa Al-Bugha, ya, dalam ta'liqnya, wa sarafahu 'anil wujub khabarul hakim. Ya, perintah falyaghtasil yang hukum asal perintah itu untuk wajib itu dipalingkan dari wajib berdasarkan apa? Berdasarkan hadis riwayat Al-Hakim, laisa 'alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghassaltumuhu. Laisa 'alaikum, ya, 'ala secara bahasa Arab itu mimbabil ilzam, harus. Hadis ini menafikan keharusan, kalian tidak harus. Ya, kalian tidak harus mandi ketika kalian memandikan mayit. Tidak harus. Apakah berarti tidak disyariatkan? Kalau digabungkan dengan hadis yang sebelumnya, disyariatkan. Tapi perintahnya turun. Ya, perintahnya turun ke derajat sunnah. Bisa dipahami? Ya. Karena, ya, ada hal-hal yang memalingkan tersebut. Hadis riwayat Al-Hakim, pertama. Kedua, perintah tegasnya di hadis riwayat itu ada pembicaraan tentang kesahihan sanadnya, ya, sehingga berkurang derajatnya, ya, menjadi sunnah. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian, ya, jenis mandi yang berikutnya, yang ketujuh, wal kafiri idza aslam. Ya, mandinya orang kafir ketika dia masuk Islam. Ya, mandinya orang kafir ketika dia masuk Islam. Yang ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi dalam sunan mereka, ya, an Qais bin Asim radhiyallahu anhu. Dari Qais bin Asim, ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam uridul Islam. Ya, aku datang kepada Nabi SAW ingin masuk Islam. Fa amarani an aghtasila bima'in wa sidrin. Ya, lalu Nabi SAW memerintahkanku untuk mandi, ya, untuk mandi dengan air dan pohon sidir. Wa huwa waraqun mathunun min syajarin muayyan, yakni daunnya itu ditumbuk, mathun itu ditumbuk, ya, kemudian dicampurkan dengan air, ya. Ya, maka Nabi SAW memerintahkan, dan juga di beberapa orang kafir lainnya diperintahkan mandi, seperti Thumamah bin Uthal, ya, Thumamah bin Uthal, ya, ketika dia masuk Islam juga diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mandi. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim itu cukup panjang. Ya, kalau di Bulughul Maram, Al-Hafiz Ibnu Hajar hanya membawakan riwayat Abdul Razzaq yang ringkas memang. Ya, riwayat Abdul Razzaq, tapi asalnya ada di riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, qala At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi yang berkata setelah meriwayatkan hadis ini, wal 'amalu 'alaihi 'inda ahli al-'ilmi. Ya, dan para ulama mengamalkan hadis ini, ya, menurut para ulama, yastahibbuna lirrajuli idza aslama an yaghtasila, ya, wa yaghsila thiyabahu, ya, dan disunahkan bagi orang yang masuk Islam dia untuk mandi, ya, disunahkan untuk mandi, dan disunahkan juga untuk, ya, mencuci pakaiannya, ya, mencuci pakaiannya, ya. Ya, dan ini pendapat yang kebanyakan para ulama, ya, jumhur para ulama yang memandang bahwasanya disunahkan untuk mandi, tidak wajib. Ya, jumhur para ulama berpendapat sunnah. Ya, sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Khattabi, hada 'inda aktsari ahli al-'ilmi 'ala al-istihbab la 'ala al-ijab. Ya, ini menurut kebanyakan para ulama sunnah. Ya, tidak wajib. Ya, wa qala Syafi'i, idza aslama al-kafiru ahbabtu an yaghtasila, fa in lam yaf'al wa lam yakun junuban ajza'ahu an yatawadda'a wa yusalli. Ya, kata Imam Syafi'i, ya, diriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwasanya jika orang kafir masuk Islam, aku suka dia untuk mandi. Ahbabtu, tidak wajib, ya, lebih disukai, disunnahkan dia untuk mandi. Fa in lam yaf'al wa lam junuban wa lam yakun junuban ajza'ahu. Kalau dia tidak mandi dan dia tidak dalam keadaan junub, kemudian dia masuk Islam, ya, wa yatawaddau wa yusalli ajza'ahu. Kemudian dia wudu dan salat, dia tidak mandi, maka itu sudah mencukupi. Sudah mencukupi. Bisa dipahami? Ya, sudah mencukupi. Kalau dia tidak dalam keadaan junub. Ya. Ya, maka ini yang disunahkan yang mandi bagi, ya, orang, ya, kafir ketika dia masuk Islam. Wal majnuni wal mughma alaihi idza afaqa. Ya, jenis yang berikutnya orang gila dan orang yang pingsan. Ya, jika mereka ketika mereka sadar, ya, maka disunahkan bagi mereka untuk mandi. Ya, disunahkan bagi mereka untuk mandi. Yang ini, ya, berdasarkan, ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, tapi hadis ini lebih spesifiknya untuk bab pingsan. Ya, kenapa? Karena ini sakitnya Nabi SAW hingga beliau pingsan. Hadisnya, ya, lebih spesifiknya untuk bab pingsan. Adapun gila, dia dikiaskan. Ya, dia dikiaskan. Ya. Qalat thaqula Rasulullah SAW faqala asallan nas. Nabi SAW pernah sakit hingga memberatkan beliau. Kemudian beliau, ya, berkata, asallan nas, apakah manusia sudah salat? Faqulna la, hum yantadhirunaka ya Rasulullah. Lalu dikatakan, belum, manusia belum salat. Karena Nabi SAW menjadi imam. Hum yantadhirunaka ya Rasulullah. Mereka menunggu engkau, wahai Rasulullah SAW. Faqala da'u li ma'an fil mikhdab. Nabi SAW perintahkan, letakkan untukku air di mikhdab. Mikhdab itu wadah, ya, wadah, ya, bejana untuk mencuci, untuk mencuci baju atau semacamnya. Faqalat fafa'alna faqtasala. Ya, kami lakukan, kemudian Nabi SAW mandi. Thumma dhahaba liyanu'a fa'ummi alaih. Kemudian Nabi SAW, ya, bangkit, ya, berusaha untuk bangun, fa'ummi alaihi. Kemudian Nabi SAW pingsan lagi. Ya, thumma afaqa faqala asallan nas. Kemudian Nabi SAW sadar dan bertanya lagi, apakah manusia sudah salat? Faqulna la, hum yantadhirunaka ya Rasulullah. Lalu dijawab, tidak, mereka menunggu engkau wahai Rasulullah SAW. Ya, kemudian Nabi SAW perintahkan lagi untuk letakkan air di bejana Kemudian Nabi SAW mandi, kemudian pingsan lagi sampai 3 kali. Nabi SAW seperti itu, ya, sampai 3 kali. Kemudian ketika Nabi SAW tidak bisa untuk bangkit, beliau perintahkan Abu Bakar, muru Abu Bakrin liyusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk salat mengimami manusia. Ya. Syahidnya, Nabi SAW ummi alaihi faghtasala. Ketika sadar Nabi SAW mandi. Ya, Nabi SAW mandi ketika sadar. Padahal untuk salat cukuplah berwudu saja. Berwudu cukup. Tapi kenyataannya Nabi SAW mandi. Ya, maka ini dalil bahwasanya disunnahkan bagi orang yang pingsan dia untuk mandi. Tapi juga dengan syarat. Dengan syarat mandi tersebut itu tidak membinasakannya atau membuat sakitnya semakin parah. Ya. Ini dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar di Fathul Bari bahwa sunnahnya mandi ketika demam, ketika pingsan sakit itu laisa sunnah mutlaqah. Ya, sebagian orang keliru, semua kalau pingsan atau semua demam itu mandi saja. Padahal sebagian demam itu kalau mandi tambah parah. Ya, tambah parah. Itu bukan sunnah mutlaqah, tapi perlu pengetahuan juga tentang kedokteran. Ya, tidak semua jenis mandi atau pingsan itu disunahkan untuk mandi. Ya, dengan syarat itu tidak bertambah berat. Ya, atau tidak bertambah sakit, bertambah parah. Misalnya pingsannya habis koma atau habis operasi. Ya, belum kering. Mandi, itu berbahaya. Justru membahayakan nyawanya. Ya, lebih dijaga maslahat kehidupannya atau tidak bertambah penyakitnya daripada menjaga sunnahnya mandi. Ya. Ya waqisa bil idma al-junun li'annahu fi ma'nahu bal huwa aula. Ya, dijelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Bugha, dikiaskan kepada pingsan orang gila. Ya, karena itu sama satu makna. Maknanya apa? Zawalul aql. Hilang akal. Ya, orang yang pingsan, akalnya hilang. Orang gila, hilang, justru lebih parah. Ya, akalnya hilang, bahkan bisa jadi dalam waktu yang lebih lama daripada sekedar pingsan. Jami'nya zawalul akal. Ya, kesamaan, titik kesamaannya sama-sama hilang akal. Ya, maka dia juga disunnahkan untuk mandi. Ya, Imam Syafi'i juga menjelaskan, menambahkan penjelasan. Kenapa disunnahkannya mandi bagi orang gila? Li'annahu mazinnatu inzalil mani. Wa qala Syafi'i ma junna insanun illa anzal. Kenapa? Kalau gila itu ada dugaan dia keluar mani. Ada dugaan juga dia keluar mani. Tapi ini tidak sampai tingkat yakin ya. Kita tidak memastikan orang gila pasti keluar mani, tidak. Tapi ada dugaan keluar mani. Kemudian Imam Syafi'i berkata, "Majunna insanan illa anzal." Tidaklah orang itu gila kecuali pasti dia keluar mani. Ya, wallahualam ini ya, dari mana Imam Syafi'i mengatakan demikian? Apakah dari athar atau pengetahuan beliau tentang kedokteran atau dalil istiqra atau yang lainnya? Ya, tapi itu diantara alasan ta'lil yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wal ghuslu 'inda al-ihram. Ya, di antara mandi yang disunnahkan mandi ketika ihram. Ya, mandi ketika ihram, baik itu ihram, ya namanya ihram itu mutlak. Baik itu ihram untuk umrah maupun ihram untuk haji. Ya. Yang ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, ya, dari Zaid bin Thabit. Ya, annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tajarrada li'ihlalihi waghtasal. Ya, kata Zaid bin Thabit, ya, bahwasanya saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tajarrada. Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan pakaiannya li'ihlalihi. Ya, untuk ihlalnya, yakni untuk ihramnya, waghtasal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan baju berjahitnya waghtasal. Ya, kemudian beliau mandi. Ya, ini dalam rangka ihram. Ya, yang hadis ini, ya, Imam At-Tirmidzi katakan hada haditsun hasanun gharib. Ya, ini hadis hasan gharib. Ya, hadis ini aslinya di riwayatnya ada Abdullah bin Ya'qub Al-Madani. Ya, ada rawi Abdullah bin Ya'qub al-Madani. Kata Imam Al-Zahabi, la arifuhu. Ya, saya tidak tahu itu siapa. Ya, rawi itu harus dikenal orangnya dan dikenal thiqah atau tidaknya. Minimal hasanul hadis, baru hadisnya dihasankan. Kata Imam Al-Zahabi, la arifuhu. Saya tidak tahu itu siapa. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, majhulul hal. Dia itu majhulul hal, tidak diketahui keadaannya bagaimana, apakah thiqah atau tidak thiqah, apakah dhaif atau thiqah. Kalau rawi seperti ini bagaimana? Kalau rawi seperti ini, menurut jumhur para ulama, itu tawakuf. Tawakuf tentang kesahihannya hingga tahu keadaannya. Dan dalam keadaan tawakuf ini, tetap dihukumi dhaif. Kecuali mazhabnya Ibn Hibban. Ibn Hibban beliau yang biasa mensahihkan rawi-rawi yang majhul hal seperti ini. Ya, tapi kalau jumhur para ulama tidak. Ya, lalu kok Imam At-Tirmidzi menghasankannya? Imam At-Tirmidzi kan menghasankan hadis ini hasan, hasanul gharib. Ya. Ya, jelaskan dibela perkataan Imam At-Tirmidzi oleh Ibnul Mulaqqin. Ibnul Mulaqqin itu ulama hadis gurunya Al-Hafiz Ibnu Hajar. Ya, gurunya Al-Hafiz Ibnu Hajar. Ya, bahkan beliau punya kitab yang bagus sekali Al-Badrul Munir. Kitab takhrij dari Asy-Syarhul Kabir. Asy-Syarhul Kabir, kitab fikih muwassa mazhab Syafi'i karangan Imam Rafi'i. Hadis-hadisnya ditakhrij oleh Imam Ibnul Mulaqqin, ya, ulama hadis besar. Yang beliau berkata, ya, ya, la'alla innama hasanahu li'annahu 'arafa Abdullah bin Ya'qub. Ya, barangkali Imam At-Tirmidzi menghasankan karena beliau tahu siapa itu Abdullah bin Ya'qub. Abdullah bin Ya'qub al-Madani, Imam At-Tirmidzi tahu. Ya, mungkin saja seperti ini, ulama lain tidak tahu keadaan rawi ini, ulama lainnya tahu. Ya, apalagi imam terdahulu, ya. Imam terdahulu itu tentu lebih luas, ya, keilmuannya dan penguasaannya terhadap rawi-rawi dan hadis daripada ulama yang datang setelahnya. Ya, Imam At-Tirmidzi. Ya, walaupun buta hafal 300 ribu hadis dengan sanadnya. Ya. 300 ribu hadis dengan sanadnya. Ya. Dan hadis ini, ya, Imam At-Tirmidzi ya jelaskan fikihnya, qad istahabba qaumun min ahli al-'ilmi al-ightisala 'inda al-ihram wa bihi yaqulu Syafi'i. Ya, para ulama yang mensunnahkan yang mandi ketika ihram, ya, untuk ihram. Dan ini adalah ya di antara pendapat Imam Asy-Syafi'i. Loh kok barangkali ada yang berpikir ini Imam Syafi'i saja, imam yang lainnya bagaimana? Ini di luar kebiasaan Imam At-Tirmidzi memang. Ya, ini kebiasaan Imam At-Tirmidzi membawa pendapat ya para ulama banyak. Ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawayh, Abdullah bin Mubarak, Imam Malik Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri. Tapi kok ini hanya bawakan Imam Syafi'i saja? Ya, seolah hanya Imam Syafi'i yang mensunnahkan. Ya, tapi jelaskan oleh Imam Al-Mubarak Furi, al-istihbabu ya dhahaba ila al-istihbab dhahaba al-akthar. Ya, bahwa kebanyakan para ulama memandang sunnah. Ya, kebanyakan para ulama juga memandang sunnah mandi sebelum ihram. Ya. Sudah ya. Sepedal kalau mau azan terlebih dahulu. Allahu Akbar. Kemudian mandi yang berikutnya walidukhuli Makkah. Ya, mandi sebelum masuk ke kota Mekah. Ya, mandi sebelum masuk ke kota Mekah. Yang ini berdasarkan hadis yang sahih. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya dari Abdullah bin Umar, ya, beliau berkata, "Annahu ay annahu sallallahu alaihi wasallam kana la yaqdamu Makkah illa bata bi dhil tuwa." Bahwasanya Nabi SAW tidaklah masuk ke kota Mekah kecuali bermalam di Dhitua, ya, tempat itu Dhitua, ya, hatta yusbiha, hingga masuk waktu subuh pagi. Wa yaqtasilu wa yadkhulu Makkah naharan wa yadhkuru an Nabi SAW annahu fa'alahu. Ya, kemudian Nabi SAW setelah salat subuh di pagi harinya kemudian mandi dan masuk kota Mekah itu pada waktu siang. Yakni siang itu dimutlakkan kepada waktu setelah subuh. Malam itu setelah maghrib. Ya. Masuk waktunya, masuk ke kota Mekah siang hari. Dan beliau menyebutkan, yakni Abdullah bin Umar, dari Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW ya, berlakukan atau melakukan yang demikian. Ya, ya, bahwasanya ya, disunahkan. Ya, untuk masuk kota Mekah, ya, mandi terlebih dahulu. Ya, sebagaimana juga dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, ya, dalam syarah Sahih Muslim, ya, bahwasanya hadis ini ada beberapa faedah. Pertama, istihbabul ikhtisal li dukhuli Mekah, disunahkan, ya, mandi sebelum masuk kota Mekah. Ya, dan ini mandi yang sunnah. Bahkan Abdullah bin Umar yang menghikayatkan, ya, dengan kana. Kana setelahnya fi'il mudhari. Kana bahkan fi'il mudhari-nya dengan adat hasr. La dengan illa. Menunjukkan apa? Yufidul istimrar. Ya, selalu seperti itu. Nabi SAW kalau masuk kota Mekah selalu seperti ini. Ya, terus seperti ini. Memang Nabi SAW masuk kota Mekah berapa kali? Berapa kali Nabi SAW masuk kota Mekah? Kan haji wada. Udah kan? Pernah masuk lagi? Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Kapan lagi? Hah? Nabi SAW umrah 4 kali. Umrah bersama haji dan sebelumnya umrah 3 kali. Nabi SAW umrah 3 kali selain umrah haji. Ya, maka ketika itu juga masuk kota Makkah. Walaupun ada yang ketika tahun Hudaybiyah itu tidak jadi masuk, mahsur, ya, terhalang oleh kafir Quraisy, kemudian perjanjian, buat perjanjian dengan kafir Quraisy. Tapi itu hitungannya sudah masuk daerah kota Mekah. Ya. Maka ketika masuk ke kota-kota Mekah tersebut, Nabi SAW selalu mandi. Ya, lewat di ini pun poin yang kedua, yakni istihbab al-mabit bi dhitwa. Disunnahkan mabit di dhitwa ketika masuk ke kota Mekah. Ya, wallahu alam, ini kalau sekarang ini daerah mana saya kurang tahu juga. Tapi kalau pintu Madinah, dari Madinah ke Mekah pintunya ya itu-itu saja sebenarnya jalannya. Dan sebelum masuk itu ada pemeriksaan. Jalan besarnya satu itu saja. Bahwa kalau jalan kota lain baru ada jalan daerah lain. Ya, untuk masuk ke kota Mekah. Ya, ada pemeriksaan paspor, lihat muslim atau tidak. Kalau bukan muslim dia lewat jalan yang tidak masuk ke kota Mekah. Ya. Dan juga ya, hadis ini menunjukkan istihbabu dukhuli Makkah naharan. Disunahkan masuk kota Mekahnya itu siang hari, bukan malam hari. Ya, kalau lah sampai di malam, maka tadi bermalam dulu di Dhitwa. Masuk kota Mekahnya ya pada siang hari. Ya. Dan tentu saja faedah yang berkaitan tentang bab yang kita pelajari, disunahkan mandi, ya, untuk masuk kota Mekah. Ya. Baik itu untuk ihram umrah atau ihram haji. Ya. Ihram umrah atau ihram haji. Ya. Juga dijelaskan oleh Imam Syafi'i, ya, nassa al-Syafi'i fil anna man lam yuhrim yaghtasil. Ya, Imam Syafi'i juga mengatakan sunnah masuk kota Mekah walaupun dia tidak dalam keadaan ihram. Tidak ihram Mekah, tidak ihram umrah maupun tidak ihram haji juga disunahkan untuk mandi. Kenapa berdalil dengan Nabi SAW ketika Fathu Mekah? Ya. Nabi SAW ketika Fathu Mekah juga mandi. Padahal itu tujuannya untuk Fathul Madinah, ya, menguasai kota Mekah. Ya, bukan untuk haji, untuk umrah, bukan. Ya, tapi untuk Fathul Madinah, membuka kota Mekah. Tapi kenyataannya Nabi SAW juga mandi. Ya. Maka ketika hajat yang lainnya, ya, juga mandi, ya, disunahkan. Ya, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Syafi'i berdalil dengan masuknya Nabi SAW ketika Fathu Mekah. Ya, wallahu a'lam. Ya, kita cukupkan sampai sekian. Ya, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.